Diterangkan tadi ikhwan fillah azzakumullah bahwasanya ta'zimul Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an itu harus dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar syar'i atau tidak ada contoh syar'inya. Ada yang tanya di sini. Bolehkah untuk mengagungkan Al-Qur'an diadakan khutmul Qur'an oleh anak yang mau disunat dan didengarkan oleh muslim yang hadir? Sepengetahuan saya itu perkara yang tidak ada contohnya, ikhwan. Khitanan itu merupakan perkara yang diizinkan dalam agama. Mengadakan syukuran, makan-makan, minum-minum juga diperbolehkan pada acara khitanan. Itu fatwa ulama sekarang. Tetapi tidak ada kegiatan yang selain itu. Tidak ada zikir, tidak ada tilawatul Quran dan segala macamnya. Bas semata-mata khitan, makan-makan, minum, pulang. Barakallahu fikum.